Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam dan memanjangkan umur kita hingga kita masih bernapas di akhir tahun dari 2012 Masehi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merasa yakin bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu tiba. Kita mengkaji masih tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang kekuatan iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 64, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Pendengar yang dimuliakan Allah, menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, faqalu di sini dapat diartikan dengan dua pengertian. Pertama, mereka masing-masing berkata kepada diri mereka sendiri. Faraja'u ila anfusihim faqalu. Artinya semua orang berkata di dalam hatinya atau berkata dengan sendirinya, ana az-zalim. Sayalah yang sebenarnya telah menzalimi diri saya sendiri. Atau yang kedua, sebagian berkata kepada sebagian yang lain dan perkataan itu dilakukan secara timbal balik. Kamu yang zalim, yang lain berkata kamu yang zalim. Dalam dua kondisi seperti ini, di dalam suasana yang banyak, itu sangat mungkin terjadi. Karena orangnya banyak, maka suasananya pun ada yang bergumam dengan dirinya sendiri atau ada yang berbicara dengan kawannya, merasa benar apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan salah apa yang kita lakukan. Maka kondisi yang begitu ramai, gumam yang begitu banyak diucapkan oleh Allah hanya dalam satu ayat yang pendek. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Dalam tafsir inspirasinya kita menemukan hati nurani tidak dapat ditipu. Anfus di sini sebagai manusia yang berakal, mereka tahu bahwa menyembah patung sama dengan menzalimi diri sendiri. Menyembah patung sama dengan membuat diri menderita. Di akhir tahun, kita mengkaji lagi motivasi hidup kita apa? Goal, arah dari tujuan hidup kita apa? Apakah kita ingin menderita? Apakah kita ingin menzalimi diri sendiri? Atau kita ingin bahagia dan membahagiakan orang yang ada di sekitarnya? Ayat ini mengajak kepada kita bahwa menyembah selain Allah itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Menyembah selain Allah itu sama dengan menderita. Kebalikannya, di akhir tahun ini kita perlu memotivasi, memberi arahan. Motivasi artinya memberi arahan, goal. Kemana sebenarnya tujuan hidup kita sehingga di tahun 2013 nanti kita sudah memiliki program-program cerdas agar diri kita lebih semangat daripada tahun 2012 ini. Maka di antara yang paling penting adalah bahwa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala itu membahagiakan diri kita. Menyembah Allah ta'ala tidak saja membahagiakan diri kita di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Dunia ini sangat singkat. Pada tahun 8 tahun yang lalu, Indonesia mengalami satu musibah yang begitu besar, tsunami namanya. Di balik itu ada perenungan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah tetap Maha Kuasa. Bukan saja dalam peristiwa tsunami baru terlihat kekuasaan Allah, sebenarnya dalam hitungan detik Allah telah menunjukkan jutaan bahkan triliunan kali lipat kekuasaannya. Cuman karena itu telah diberikan Allah secara rutinitas sehingga kita merasa bahwa itu merupakan kewajiban Allah terhadap kita. Sebenarnya itu adalah bukti kekuasaan Allah dan itu adalah anugerahnya kepada kita. Bukan semata-mata kewajiban, Allah tidak berkewajiban sedikit pun memberi oksigen kepada kita. Maka ketika Allah memberikan oksigen kepada kita, itu adalah anugerah yang besar dan itu membuktikan bahwa Allah ingin kita bahagia di dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat. Maka ayat ini memberi arahan, goal, tujuan, destinasi, bahwa tujuan hidup ini saat menyembah Allah adalah membahagiakan. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji ayat 64 dari surah Al-Anbiya. Silakan Bu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik gambaran kisah antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya, beserta juga dengan para pembesar yang tirani pada saat itu. Ketika terjadi dialog dan mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum," ya, yang melakukannya itu adalah Tuhan yang paling besar, patung yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, maka tanyakanlah kalau mereka itu dapat berbicara. Nah, dari jawaban Nabi Ibrahim ini akhirnya kemudian mengembalikan kesadaran kaumnya. Faraja'u ila ampusihim, akhirnya mereka tersadar, akhirnya akal sehat mereka kembali bekerja, akhirnya hati nurani mereka yang menunjukkan kepada kebaikan dan kebenaran akhirnya mampu menjelaskan tentang hal itu. Ya, bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan selama ini itu sebenarnya adalah suatu hal yang salah. Faraja'u ila ampusihim, ya, mereka kemudian akhirnya tersadar dan kembali kepada kesadaran mereka. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa sejahat apapun manusia, sedegil apapun, sekupur apapun manusia, maka sebenarnya pada dirinya itu ada satu kemampuan untuk sadar. Ada, kalau di dalam bahasa istilah sekarang itu, ada God spot, ya. Ada satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melihat hal-hal yang benar, untuk mampu mencerna kembali kebenaran, untuk mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ya, itu ada pada diri manusia semuanya. Sejahat apapun dia, pasti satu saat God spot-nya ini, titik kesadarannya ini akan muncul dan kemudian membuat dia tersadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itulah kenapa kata orang, pencuri sendiri tidak mau ditokohi, ya, ketika terjadi pembagian harta curian masing-masing ingin adil gitu, karena itu God spot itu ada keinginan untuk mendapatkan keadilan, ada kesadaran bahwa setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan keadilan walaupun tingkah yang dilakukannya itu adalah merupakan tingkah yang terlarang atau tindakan kezaliman. Nah, menarik juga di dalam Al-Quran kita bisa menemukan bahwa ternyata titik-titik kesadaran ini muncul tidak hanya dari orang-orang yang zalim, tetapi juga pada diri Nabi. Ya, gambaran lainnya adalah dari kesadaran yang kemudian muncul ketika terjadi baku tanding antara Nabi Musa alaihissalam beserta dengan tukang sihir Fir'aun, ketika mereka mengatakan imma antulqiya wa imma annakuna awwala man alqa, ya. Apakah engkau yang melempar atau kami duluan melempar? Kemudian mereka akhirnya melemparkan tongkat-tongkat mereka yang berubah menjadi ular, tapi kemudian Allah menunjukkan mukjizat pada diri Nabi Musa, akhirnya semua ular itu dimakan oleh tongkat Nabi Musa. Akhirnya wa ulqiyas saharatu sujjadan, ya, para tukang sihir itu terjatuh, tersungkur, ya, bersujud dengan kesadaran mereka. Wa qalu amanna bi rabbi wa ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan juga Nabiullah Harun alaihissalam. Bukan hanya orang-orang jahat saja yang tersadar, tapi juga para nabi juga tersadar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan cobaan dari Allah, begitu hebat, begitu perkasa, tapi terduduk di atas kursi singgasana yang hebat, tidak mampu berbuat apapun, akhirnya berdoa dengan kesadaran muncul, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Tuhanku, ampuni aku dan berikan aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang-orang lain. Begitu juga dengan Nabiullah Yunus alaihissalam ketika melakukan kesalahan dan akhirnya tersadar setelah dia berada di dalam perut ikan, maka ucapan yang keluar adalah wa zannuni izzahaba mughadiban, ya, faqala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah diriku. Ya, jadi itu beberapa gambaran bahwa ternyata setiap orang memiliki titik kesadaran, dan itulah yang harus kita kembangkan. Nah, refleksi kita di penghujung tahun ini adalah bagaimana kita mencoba untuk membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan akal sehat kita kembali, kembali kepada hati nurani kita yang bersih, hati nurani yang mampu melihat kebenaran, hati nurani yang mampu untuk kemudian melakukan introspeksi, ya, pikiran-pikiran yang kemudian bersih untuk kita lakukan introspeksi diri, melihat kembali apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun mendatang dalam bentuk kebaikan, dan bagaimana kita mengembangkan kebaikan-kebaikan kita di tahun-tahun selanjutnya. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, sungguh menarik ayat 64 ini yang dipaparkan oleh Ustadz Perdana dan oleh saya sendiri sebelumnya. Dapat kita ambil pelajaran bahwa hati nurani tidak dapat ditipu. Sebagai manusia yang berakal, manusia baik dia orangnya beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, orang yang melakukan maksiat ataupun yang tidak ataupun orang yang taat, pada satu saat dia akan merenungi dirinya dan sampai pada titik yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Untuk itu, Islam mengajak kita, umat manusia, di malam hari untuk melihat ke langit, ke bintang-bintang, supaya timbul perenungan bahwa kita adalah makhluk Allah yang kecil dibandingkan angkasa biru yang begitu luasnya, dengan bintang yang 400 kali lipat dari bumi, 400 kali lipat dari matahari, dan matahari itu 200 ribu kali lipat bumi besarnya. Jadi menggambarkan kepada kita sanubari ini, hati nurani ini akan berujung kepada ketauhidan, dan ketika kita telah sampai kepada ketauhidan, itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, karena kita ketahui bersama bahwa kemusyrikan akan mengantar kita kepada kezaliman. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan akhir tahun ini memberi motivasi dan arahan kepada kita bahwa tujuan hidup karena Allah, berbuat baik karena Allah, bekerja karena Allah, itu sangat membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.